emosi adalah kekayaan rasa yang ada pada siapa saja. Ingin menangis, itu tak salah, karena rasa sesak tertumpah sudah. Mau tertawa, itu perlu dalam hidup ini, karena tertawa menjadi gelora energi yang bisa jadi kekuatan luar biasa. Suka duka, itu warna. Emosi yang jadi bahaya adalah kalau tidak bisa dikelola. Ia bisa menyerang ke dalam. Amarah yang tidak terkendali menghabiskan energi yang ada. Itu sangat membahayakan. Dan belum lagi hasil yang ditimbulkannya, kerusakan parah yang mengerikan. Jadi, mengelola emosi penting dalam kehidupan ini. Tapi jangan sampai lengah sehingga Anda salah mengelolanya. Kelolalah emosi Anda dengan tepat sehingga ia tepat arah dan berguna, membawa kita bisa mengayunkan langkah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Emosi yang terkelola dengan baik akan menjadi kekuatan yang tak terkira, tak berbatas, karena ia bisa menembus apa saja. Menikmati kebahagiaan hidup dengan maksimal. Suka tak jadi malapetaka, duka tak membuat dia lupa. Semua dikelola, saling mengisi, saling melengkapi, sehingga kekayaan rasa tiada yang diingkari. Tak perlu Anda berpura-pura gagah, hanya supaya tak menangis, malu dilihat orang. Karena menangis bukan dosa. Tapi tak perlu pula Anda pura-pura bahagia dengan tertawa, padahal Anda tak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Sandiwara itu malapetaka, tapi apa adanya. Yang penting Anda bisa mengelola, maka emosi akan jadi bahagia yang luar biasa. Itu adalah berkah yang harus disyukuri, asal bisa dikelola. Selamat belajar untuk mengelola kekayaan yang ada pada diri, yaitu emosi kita. Bersama saya, Bigman Sirait.